Bismillahirrahmanirrahim. Min zalik manugila an Abil Aswad ad-Du'ali anna benatahu rafa'at wajhaha ila sama wa ta'ammalat bi apa ini wa ta'ammalat bahjatan nujum wa husnaha thumma qalat ma ahsanus sama ala suratil istifham. Termasuk dari cerita-cerita yang menunjukkan bahwa orang Arab di kala itu tidak sefasih orang Arab zaman dahulu adalah cerita dari Abu al-Aswad ad-Du'ali. Ini juga kelak kita kenal dengan pendiri Nahwu, ya, orang pertama kali yang menulis Nahwu. Abu al-Aswad ad-Du'ali di suatu malam dia bersama dengan anaknya. Di saat itu anaknya melihat ke langit dan anaknya takjub, ya, takjub dengan keindahan bintang yang ada di sana. Kemudian anaknya berkata, "Ma ahsanu sama." Jadi ma ahsanu sama ini ungkapan untuk niat anaknya, putrinya itu, ini anak perempuan, ya. Niat dari putrinya itu ingin memuji keindahan langit. Tapi dia salah ngomong. "Ma ahsanu sama." Ini kalimat ini, "Ma ahsanu sama" ini digunakan pertanyaan, ya. Karena ini nunnya di dhammah ini. Jadi mestinya dia ingin apa itu? Memuji keindahan langit, tapi malah jadinya bertanya, "Ma ahsanu sama ala suratil istifham faqala laha ya bunayyah nujumuha." Kemudian Abu al-Aswad ad-Du'ali mengatakan, yang menjadikan langit bagus ya bintangnya. Jadi mestinya ini adalah kalimat takjub, ya. "Ma ahsanu sama" ini mestinya kalimat tujuannya heran atas keindahan langit, tapi malah menjadi pertanyaan. "Wahai ayahku, apa yang menjadikan langit malam ini sangat indah?" Tentunya Abu al-Aswad ad-Du'ali mengatakan, ya bintangnya. Yang menjadikan langit malam ini indah adalah bintangnya. Kemudian anak sang putri tadi berkata lagi, "Faqalat inna ma'aradtu ta'ajjub." Putrinya mengatakan, "Bukan itu yang saya maksud. Saya mengatakan ma'asuna sama itu, maksud saya adalah takjub, ya, takjub atas keindahan langit saat ini, malam ini, ya, keindahan langit malam ini." Kemudian Abu al-Aswad ad-Du'ali sedikit ngomel, ya, "Faqala laha kuli ma'asana sama waftahi faki." Jadi Abu al-Aswad ad-Du'ali mengatakan, kamu kalau mau takjub itu, huruf nunnya jangan di dhommah. Ini kan fathah, ya. Kalau tadi kan dhommah, huruf nunnya jangan di dhommah. Kalau di dhommah itu jadinya pertanyaan. Ucapkanlah ma'asana sama. Bukalah mulutmu. Maksudnya membuka mulut itu harokat nun ini di fathah. Kalau kita mengucapkan huruf yang berfathah itu kan apa, mulut kita terbuka, ya. Jadi ma'asana itu kan terbuka. Kalau ma'asanu itu kan tidak terbuka. Jadi ini cerita pertama yang menunjukkan bahwa di kala itu lidah orang Arab tidak lagi orisinil. Yang kedua, wa min dzalik masami'ahu aidon Abu al-Aswad ad-Du'ali min qari'in yaqra'u qaulahu ta'ala. Innallaha bari'u minal musyrikina wa rasul. Nah, ini, ya. Ini, ya, mahalu syahid ini. Cerita kedua juga datang dari Abu al-Aswad ad-Du'ali. Jadi, ya, pertama tadi Abu al-Aswad ad-Du'ali, kedua juga Abu al-Aswad ad-Du'ali. Namun cerita yang kedua ini tidak bersama dengan putrinya, tapi bersama dengan orang lain, ya. Ada orang lain yang membaca Al-Qur'an, membaca ayat ini. Innallaha bari'u minal musyrikina wa ros. Ini mestinya huruf lamnya ini dhamah mestinya, ya. Huruf lamnya ini mestinya dhamah, tapi orang itu membaca kasrah bijari rasulih. Nah, jadi harokat di satu huruf itu ternyata maknanya bisa berlawanan, ya. Tidak hanya sekedar jauh, tapi berlawanan. Fafazi'a min dzalika Abu al-Aswad wa khafa ala apa ini nadrati dzalikal lughah minadh-dhuyul wa syubabiha minal haram wa jamaliha minatashwih. Kemudian Abu al-Aswad ad-Du'ali kaget, ada orang baca Al-Quran kok salah begini, karena ini kesalahannya fatal, ya. Jadi begini penjelasannya, Allah itu jauh dari orang-orang musyrik, ya. Allah itu jauh dari orang-orang musyrik. Lah sekarang wa rasulihi, Ini yang benar harokat lamnya adalah dhommah. Kalau harokat dhommah berarti ini hubungannya ke Allah ya. Jadi terjemahnya Allah dan Rasulnya jauh dari orang-orang musyrik. Itu yang benar. Nah, kalau ini dibaca kasroh, kalau ini dibaca kasroh nanti Rasulih ini hubungannya ke sini, ke musyrikin. Jadi terjemahnya Allah jauh dari musyrik dan Rasulnya. Jadi Allah jauh dari Rasulnya, nanti jadinya begitu. Allah tidak melindungi Rasulnya. Padahal tidak. Ya, ini kan fatal makna ini. Jadi Abu Al-Aswad terkejut dan khawatir kesalahan-kesalahan ini nanti semakin menyebar ya. Semakin menyebar ke orang, ke pemuda-pemuda, ke semua orang Arab, dan keindahan bahasa Arab ini semakin luntur. Waka dayanta siru hadasabhul makhif ma'anna dhalika nafi mubtada idaulah al-arabiyah. Jadi kekhawatiran itu terjadi ya di permulaan kerajaan atau apa itu kesultanan Arab ya. Walqa mutazidu ala qatuhum kulayamin bil ajam. Dan di saat itu hampir seluruh orang Arab itu hubungan mereka dengan orang-orang non-Arab tidak bisa dihindarkan lagi. Fadroka hadal imam aliyun karamallahu wajihah wa tala kol amro bi an wadoa taksi mal kalimah wa abwa ba inna wa ahwadiha wal idofah wal imalah wa ta'ajub wal istifam wa ghairahuma. Kemudian jadi kejadian ini terjadi di era Sayyidina Ali ya, walaupun dalam kitab Fathur Rabil Bariyah ya, apa syarah dari Al-Amriti tulisan Al-Bajuri itu bukan Sayyidina Ali tapi Sayyidina Umar ya. Sayyidina Ali mengetahui hal itu, merasakan hal itu, sehingga beliau bertindak untuk memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menulis satu tulisan untuk membuat pembagian kalimat. Jadi bab pertama nahwu ya ini. Bab pertama nahwu ini perintah dari Sayyidina Ali ke Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau memerintahkan untuk membuat pembagian kalimat bab inna wa ahwatuha idofah imalah. Imalah ini malah tidak populer di nahwu. Padahal imalah ini awal-awal ya. Ta'ajub dan juga istifham. Ta'ajub itu heran tadi, keheranan, ungkapan heran, istifham ini pertanyaan dan yang lainnya. Waqala li Abil Aswad Ad-Du'ali unhu hadan nahwa ya. Dan Sayyidina Ali mengatakan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini beliau adalah apa ya, orang yang diperintahkan Sayyidina Ali. Orang Sayyidina Ali mengatakan unhu hadan nahwa, teruskanlah ini. Jadi teruskanlah contoh ini. Teruskanlah, maksudnya ini adalah perintah untuk mengembangkan ya. Jadi kembangkanlah perintah ini. Maksudnya apa perintah tadi ya, perintah apa beberapa bab tadi. Ya, dari ucapan inilah ya, dari ucapan ini ucapannya Sayyidina Ali, maka pelajaran ini atau fan ini dikatakan ilmu nahwu. Wa min huja'a ismu hadzal fan fa akhadahu Abul Aswad wa zad 'alaihi abwaban akhar ila an hasala indahu ma fihil kifayah. Jadi kemudian Abu Al-Aswad Ad-Du'ali beliau melakukan perintahnya dan menambah beberapa bab yang lain sehingga menurutnya sudah cukup ya. Tsumma akhadahu an Abul Aswad Nafarun. Ya, setelah era Abu Aswad ya. Jadi Abu Aswad ini penulis pertama. Setelah era Abul Aswad datanglah beberapa kelompok orang, minhum Maimun Al-Aqran. Termasuk dari orang itu Maimun Al-Aqran. Ini pencetus nahwu pertama ya. Tsumma khalfahum jama'atun. Setelah itu ada beberapa kelompok, minhum Abu Amr Ibnu Al-Alla, Tsumma ba'dahum Khalil ya. Jadi Khalil ini sudah generasi keberapa ini? Generasi ketiga ya, keempat ya. Generasi ketiga setelah Abul Aswad ini. Setelah Khalil baru muridnya Sibawaih dan Kisai. Ya ini ulama, dua ulama yang hampir dikatakan selalu berbeda ya. Ibarat fikih itu ini Imam Nawawi dan Rafi'i atau Ibnu Hajar dan Romli ya. Ini biasanya Imam Sibawaih ini dikenal dengan Rois Basrah atau Ketua Basrah. Kalau kisah ini Kufah ya. Thumasaron nasu fariko ini Basri wa Kufi. Setelah era Sibawaih dan Kisai, lalu para ulama nahwu terpecah menjadi dua kelompok, kelompok Basrah dan kelompok Kufah ya. Ini biasanya Basrah ini Sibawai, kalau Kufah biasanya Kisai ya, biasanya ya. Wa mazalu yatadawaluna wa yuhkimun tadwinahu hattalhan jazahumullahu ahsanal jaza. Setelah dua kelompok Kufah dan Basrah ini, kemudian para ulama selalu menulis ya, membukukan tulisan-tulisan mereka dan semakin memperbaiki lagi hingga saat ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan terbaik. Semoga bermanfaat ya.